sejak merdeka di sini, perubahan belum juga rata. Sejak berjuang di sini, ku ingin maju lebih cepat. Ingin jadi kenyataan mimpi yang dulu pernah kita ucapkan. Hujan siramilah, hujan basahi kemarau ku. Hujan siramilah, hujan sejukkan Indonesia. Panas terpanggang. Mendung di langitku belum juga datang. Oh yeah. Ku ingin merasakan masihkah ada lagi, akankah turun lagi basah angin dan basahi kemarau, sejukkan Indonesia ku. Basahi kemarau, sejukkan Indonesia ku. Basahi kemarau.